Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Ma ba'd. Ayo lihat fil rahimani wa rahimakumullah. Fa insyaallah taala kita akan melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid. Yani penjelasan ringkas dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala terhadap risalah Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala. Kita masih berada di dalam bab qaulillah taala hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haq wa huwa al-'aliyyul kabir. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala di dalam sahihnya, sebuah hadis yang panjang di mana Nabi alaihi salatu wassalam menceritakan tentang ayat yang dipakai oleh beliau rahimahullah ta'ala sebagai judul bab. Dan juga kita telah baca apa yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala tentang kalimat-kalimat yang terkandung di dalam hadis tersebut. Maka insyaallah taala kita akan melanjutkan. Kita berhenti pada al-ma'nal ijmaliyyu lil hadis. Makna secara umum dari hadis tersebut. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, qala yukhbirun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an ta'dhimil malaikati likalamillah wa ma ya'tarihim minal khauf. Nabi SAW di dalam hadis ini beliau memberitakan kepada kita an ta'zimil malaikah li kalamillah, tentang bagaimana pengagungan malaikat terhadap kalamullah, terhadap firman Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ya'tarihim minal khauf. Demikian juga apa yang terjadi pada malaikat itu dari rasa takut yang begitu hebat ketika mendengarkan kalamullah. Ini saja, kalimat ini saja seharusnya cukup menjadi peringatan untuk kita manusia, untuk kita sebagai orang yang beriman, terlebih lagi untuk kita sebagai seorang ahli sunnah dan yang mengaku berada di atas jalan salafus saleh, mengikuti para sahabat, mengikuti apa yang dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wassalam. Penggalan kalimat dari beliau rahimahullah ta'ala tadi, ini ada peringatan keras sebetulnya untuk kita. Bagaimana malaikat ketika mereka mendengarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, keputusan dari Allah subhanahu wa ta'ala, kalam Allah subhanahu wa ta'ala, segera, tidak butuh waktu, para malaikat itu muncul rasa takut yang demikian hebat. Sampai-sampai disebutkan dalam hadis ini mereka semuanya pingsan. Karena apa? Karena mendengarkan kalamullah subhanahu wa ta'ala itu tadi. Nah, kalau kondisinya para malaikat seperti ini, makhluk-makhluk yang memiliki kekuatan lebih hebat dibandingkan manusia, makhluk-makhluk yang mereka lebih taat dibandingkan manusia, dan makhluk-makhluk yang menghuni alam yang lebih utama dibandingkan alam manusia, mereka ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala di atas langit yang ketujuh sana, di langit pertama, langit kedua, sampai dengan langit yang ketujuh. Mereka demikian memperlakukan kalamullah. Lah kita manusia ini seperti apa? Kita orang yang beriman ini seperti apa? Yang mengaku sebagai ahli sunnah ini seperti apa? Ketika mendengarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, atau kalau mungkin ketika membaca firman Allah tidak bisa menangis saat mengetahui apa yang disebutkan dalam ayat tersebut. Ada kandungan hukum, ada kandungan perintah, ada kandungan larangan, diberikan nasihat oleh saudara kita, dibawakan ayat, dibawakan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Terkadang masih sering kita ini tidak segera tunduk dengan ayat Allah subhanahu wa ta'ala itu. Minimalnya mendengarkan dulu apa yang disampaikan oleh saudaranya. Dia bawa dalil, dia bawa kalamullah, dia bawa firman Allah. Kalau engkau tidak mau mengagungkan saudaramu, agungkan kalam Allah yang dibawa oleh dia. Tapi seringnya kita demikian. Saudara membawakan dalil, dibawakan firman Allah, dibawakan kalamullah. Karena sudah terlanjur sakit hati, karena sudah terlanjur ini, sudah terlanjur itu. Jadi kalamullah yang dibacakan pun seakan-akan tidak ada manfaatnya. Hatinya tidak terbuka. Hatinya juga tidak luluh mendengarkan kalamullah. Ini ma'asyiral akhwat rahimani wa rahimakumullah, koreksi untuk kita sekalian. Saya juga sedemikian, bukan untuk antum saja, kita semua mengkoreksi diri bagaimana ketika mendengarkan kalamullah dibacakan oleh siapapun itu. Kalau ada ibroh dari kalamullah yang dibawakan kepada kita, tunduk, buka hati Anda terhadap kalamullah itu. Taib. Kemudian kita lanjutkan, kata beliau, wa tasaulihim amma qala rabbuhum. Setelah mereka mendengarkan kalamullah, rasa takut yang hebat menyelimuti mereka sampai pingsan mereka semuanya. Tatkala sudah tersadar, mereka baru kemudian berulang, bertanya kepada sesama mereka, amma qala rabbuhum, apa yang tadi menjadi keputusan Rabb mereka itu. Wa ijabati ba'dihim li ba'din, dan mereka akhirnya saling memberitahukan satu sama lain. Taib. Ada faedah juga di sini untuk muamalah di antara sesama kita. Terkadang kita mendengarkan satu faedah dari seseorang. Terkadang bahkan kita hadir di majelis membaca kitab-kitab, mempelajari kalamullah, mendengarkan bimbingan-bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadis-hadis beliau yang dibacakan, yang dibawakan, yang disampaikan. Mungkin ada saudara kita yang tidak hadir, saudara kita yang belum mengetahui. Para malaikat mereka ketika selesai tadi mengetahui ilmu apa yang baru diputuskan oleh Allah, apa yang baru difirmankan oleh Allah, segera mereka mengkhabarkan satu sama lain agar faedah itu merata. Dia dapatkan, saudaranya juga dapatkan. Dia ingin kebaikan untuk dirinya, dia juga ingin kebaikan untuk saudaranya. Tidak diumpetin, tidak kemudian disimpan. Saya ada faedah demikian-demikian yang saya dengar dari syekh, yang saya dengar dari ustaz demikian. Tapi ketika ditanya bagaimana faedah itu, insya Allah nanti saja. Nanti keburu hilang itu faedah. Kalau antum tahu dan ini ada kebaikan untuk saudara antum, sampaikan saja kepada dia. Barangkali dia sedang membutuhkan faedah tersebut, dia mendapatkan manfaat dari faedah tersebut, antum juga mendapatkan pahala. Jadi saling tanasuh satu sama lain, saling memberikan nasihat satu sama lain. Dan ketika diberikan nasihat pun juga jangan gengsi, jangan enggan. Datang dari siapapun nasihat itu, kalau itu ada kebaikan untuk diri kita, terima nasihat tersebut. Meskipun orang itu engkau benci, katakanlah. Meskipun orang itu tidak kamu sukai, tapi kalau nasihat yang dia sampaikan kepada kita, meskipun juga caranya salah, ketika nasihat itu memang ada kebaikan untuk kita, maka terima nasihat itu, berbenah diri. Bukan kemudian lari dari saudara kita yang memberikan nasihat. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Kemudian qala wa ma ta'lamuhu syayatinu alladzina yakhtatifuna kalamal malaika fi dzalika lutil ilitul qiyahu ila saharati wal kuhani minan nas. Poin yang ketiga, dan juga apa-apa saja yang diketahui oleh syaitan, usaha mereka untuk mencuri berita yang diperbincangkan, dibicarakan oleh para malaikat tersebut. Alladzina yakhtatifuna kalamal malaika, mereka yang sembunyi-sembunyi mendengarkan ucapan malaikat. Jadi enggak diajak nimbrung, tidak diajak bicara, hanya mereka mencuri dengar. Litulqiyahu ila saharati wal kuhan. Tujuannya supaya apa yang mereka curi dengar dari para malaikat itu disampaikan kepada teman-temannya dari kalangan manusia ini, yaitu al-kuhan minan nas, dukun-dukun dari manusia yang mereka apa namanya seolah-olah memiliki keistimewaan dibandingkan manusia yang lain dengan mengetahui perkara gaib, dengan mengetahui apa yang sedang terjadi atau yang telah terjadi, bahkan lebih parah lagi apa yang akan terjadi. Mereka mengklaim bisa mengetahui itu dan menyampaikan itu kepada manusia yang lain. Tapi itu bukan dari pengetahuan mereka, dukun-dukun manusia ini. Entah julukannya apapun, dia tetap kuhan, tetap dukun. Apapun statement mereka, apapun pernyataan mereka, pada dasarnya bukan ilmu mereka dan bukan pengetahuan mereka. Itu datang dari syaitan yang mencuri dengar dari para malaikat, kemudian diberitahukan kepada mereka-mereka ini tadi. Tayyib. Masyaallah rahimani wa rahimakumullah. Ini juga terdapat faedah penting untuk kita. Jangan seperti syaitan ketika kita mencuri hadithul majlis. Ada majlis yang kita tidak ada di dalamnya. Kemudian kita hanya mendengar sekilas dari perbincangan majlis itu. Lantas yang kita dengar sekilas itu disampaikan kepada orang lain. Belum tentu apa yang antum dengar dari nyuri berita, nyuri majlis tadi itu sama seperti apa yang dibicarakan oleh mereka di dalam majelis itu. Salah faham disampaikan lagi kepada orang lain. Jangan sampai berbuat seperti ini. Apalagi ada berita-berita burung, orang menyampaikan demikian kepada kita, fulan demikian, demikian, demikian. Jangan langsung dipercaya terlebih dahulu. Tabayyun dulu. Allah Subhanahu wa taala menjadikan syariat Islam ini tabayyun, memperjelas masalah kepada si pemiliknya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Apabila datang kepada kamu seorang fasik yang membawa sebuah khabar, sebuah berita, fatabayyanu, maka bertabayyunlah. Antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Jangan sampai kamu terjatuh, menjatuhkan kehormatan seseorang, kemudian nanti kamu akan menyesal dengan itu. Jadi tabayyun dulu. Tidak semua berita itu dipercaya, tidak semua berita itu bisa diterima. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Lanjut. Qala wa ma tulaqihi syayatinu minar ramyi bisyuhub hina idzin. Demikian pula hadis ini menjelaskan tentang apa yang didapatkan oleh para malaikat itu, para syaitan-syaitan itu, tatkala mencuri dengar berita dari langit. Mereka menerima lemparan-lemparan bintang dari para malaikat-malaikat penjaga langit. Dan perlu untuk ditekankan di sini bahwa langit yang bisa syaitan itu sampai ke sana itu hanya batas langit dunia. Jadi batas langit satu. Mereka tidak bisa melampaui pintu langit satu. Jadi jangan dibayangkan berarti mereka bisa sampai ke langit ketiga, langit keempat, tidak bisa. Mereka naik berusaha itu hanya sampai di batas langit pertama. Mustahil untuk bisa naik ke langit yang kedua. Karena Rasulullah SAW bersama Jibril saja menaiki kendaraan yang diutus oleh Allah, Burak, saat peristiwa Isra' dan Mi'raj. Nah, Rasulullah SAW bersama Jibril saja ketika ada atau tiba di gerbang langit pertama, malaikat penjaga gerbang langit pertama itu bertanya, siapa yang engkau bawa wahai Jibril? Ini Jibril ketuanya, Jibril pembesar malaikatnya yang paling utama. Ketika Jibril membawa seorang manusia, bukan kemudian lantas dibukakan, oh Jibril pasti diutus oleh Allah. Tidak. Malaikat adalah makhluk yang tidak pernah bermaksiat atas perintah Allah. Ketika Allah memberikan tugas seorang malaikat penjaga gerbang, tidak boleh pintu ini dibuka kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan mungkin untuk mengkhianati amanah dari Allah Subhanahu wa taala tersebut, meskipun itu Jibril yang lewat. Ditanya, "Man ma'aka ya Jibril? Siapa yang bersama engkau wahai Jibril?" Qala Muhammad. Jibril menjawab, "Ini Muhammad." Tayib. Setelah itu langsung dibuka, tidak. Malaikat ini masih bertanya lagi, apakah dia diutus? Iya. Ketika dijawab oleh Jibril, na'am, baru dibuka. Seperti itu pemimpin para malaikat. Seperti itu pemimpin manusia dilakukan oleh malaikat penjaga gerbang. Maka selain mereka tentu lebih utama, tidak bisa melewati batas gerbang dari langit pertama, apalagi langit yang di atasnya. Nah, para syaitan-syaitan ini hanya bergelantungan di batas langit pertama, mencuri-curi dengar berita dari malaikat penduduk langit pertama. Itu pun usaha mereka juga tidak mudah. Ketika mereka ketahuan oleh para malaikat, seperti digambarkan oleh Sufyan kemarin, harrafaha wa baddada baina asabi'ihi, bagaimana Sufyan menggambarkan syaitan-syaitan itu mencuri berita dari langit dengan bertumpuk dari bumi sampai ke batas langit pertama, bertumpuk. Nah, ketika itu dilihat oleh para malaikat, mereka akan melempari syaitan-syaitan yang bergelantungan itu dengan bintang-bintang yang ada. Dan memang itu salah satu tujuan dari bintang-bintang itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rujuman lisyayatin, sebagai pelempar-pelempar dari syaitan-syaitan yang mencuri berita langit itu tadi. Thayyib. Wa annahu qad yatamakkanu syaitanu min isalil kalimatil masmu'ati minal malaikati ila sahiri awil kahin. Wa annahu, faedah yang berikutnya, bahwa qad yatamakkan, qad itu kalimat tahqiq di dalam bahasa Arab, dia bisa memiliki dua makna yang berlawanan. Jadi qad bisa kadang-kadang maknanya sering, bisa juga bermakna kadang-kadang. Nah, yang dimaksud qad di sini bermakna apa, apakah sering atau kadang-kadang, yakni masyaallah rahimani wa rahimakumullah, qad yang disebutkan oleh beliau di sini bermakna kadang-kadang, jarang sekali. Jadi tidak semua berita yang dicuri oleh malaikat itu akan sampai kepada dukunnya. Qad yatamakkan. Kadang-kadang syaitan itu berhasil min isolil kalimatil masmu'ati, untuk menyampaikan kalimat yang didengar itu tadi, berita yang dicuri dengar itu tadi, ila sahiri awil kahin, kepada seorang penyihir atau kepada seorang dukun. Li hikmatin ya'lamuhallah. Kenapa kok sampai bisa, seandainya Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki tidak ada yang bocor, maka tentunya betul-betul tidak akan ada yang didengar oleh syaitan-syaitan itu. Seandainya Allah menghendaki untuk menutup pendengaran para syaitan-syaitan yang mencuri dengar itu, bisa tidak? Bisa. Allah mampu? Mampu. Tapi kenapa tidak dilakukan oleh Allah? Nah, ini sir yang harus kita pelajari. Ini rahasia yang harus kita petik. Kenapa? Ada apa? Kok Allah membiarkan, seakan-akan membiarkan ada kalimat yang didengar oleh syaitan itu tadi, dicuri oleh syaitan itu, kemudian sampai kepada seorang dukun. Tayyib. Kata beliau, hafizallahu ta'ala, li hikmatin ya'lamuhallah. Itu tentu karena ada sebuah hikmah di sana. Ada pelajaran di sana, tapi yang mengetahui pastinya hanya Allah. Karena Allah yang menghendaki, dan Allah yang mengizinkan ada beberapa kalimat yang dicuri oleh syaitan itu bisa lolos sampai kepada seorang tukang sihir atau sampai kepada seorang dukun. Ada hikmahnya di sana. Tayyib. Wa illa fahuwa subhanahu la yafutuhu syai'un. Jikapun tidak, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada yang terlewatkan darinya sesuatu apapun. Mustahil ada sesuatu yang luput dari kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Fayuzadu ma'atilkal kalimati min qibali syaitani awil adamiyyi tis'un wa tis'una kadzbah. Itu pun saat satu berita berhasil mereka dapatkan, berhasil mereka turunkan ke muka bumi untuk disampaikan kepada seorang penyihir atau untuk disampaikan kepada seorang dukun, mereka masih menambahi. Yuzadu ma'atilka al-kalimati min qabali syaitan. Satu kalimat itu tadi masih ditambahkan oleh syaitan dengan rangkaian kalimat yang lain. Bahkan kata beliau, hafizallahu ta'ala, ila tis'in wa tis'ina kizbah. Ditambahkan sampai 99 kedustaan yang lain. Bukan berarti pasti satu yang benar turun ada 100 kedustaan. Tapi ini adalah sebuah ungkapan bahwa tidak ada satu kata murni yang dicuri oleh syaitan itu sampai kepada seorang dukun. Pasti sudah ada tambahan-tambahan yang lainnya. Tayyib. Wa tudha'u kulluha finnas fayusaddiqunaha kullaha bisababi tilkal kalimatil masmu'ah. Tayyib. Watudha' kemudian disebarkan, kulluha semuanya, semua yang mana tadi? Ya satu kalimat yang berhasil benar turun tadi ditambahi dengan 99 kedustaan yang lainnya, semuanya disebarkan di tengah-tengah manusia. Fayusaddiqunaha kulluha. Tapi ironisnya manusia mereka cenderung membenarkan semuanya, bukan satu. Jadi ada berita tidak benar, misal tentang saudara antum. Disampaikan ada 10 berita, cenderungnya kita tidak pilih-pilih dulu. Dibenarkan semuanya, padahal seharusnya tidak demikian. Ada tabayun dulu, bisa jadi dari 10 semuanya salah, atau 10 itu memang satu yang benar, kan tidak tahu. Tapi asal nafsu manusia ketika mendengarkan itu mereka akan membenarkannya. Tayyib. Ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, ma'nal ijmali dari hadis Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Hasan rahimahullah ta'ala di dalam Fathul Majid. Beliau memberikan sebuah faedah terkait apa yang terakhir kita baca tadi, bahwa fihi qabulun nas lil batil kaifa yata'allakuna biwahidah wa la ya'tabiruna bimi'ati kirbatin. Di dalam kalimat tadi ada faedah besar untuk kita, bahwa kecenderungan jiwa manusia, kecenderungan kebanyakan manusia itu mereka lebih mudah menerima kebatilan dibandingkan al-haq. Mereka lebih mudah menerima kebatilan dibandingkan al-haq, lebih gampang diterima. Nah, ini masyarakat rahimani wa rahimakumullah, memang demikian. Benar apa yang disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala, dan prakteknya banyak, faktanya banyak. Saat satu kebenaran, satu al-haq disampaikan, dibandingkan dengan 10 kebatilan yang disampaikan, ini cenderung yang lebih bisa diterima oleh manusia yang mana? Yang batil ini tadi. Kenapa? Karena sesuai dengan hawa nafsunya. Sedangkan yang al-haq cenderungnya bertentangan dengan hawa nafsu. Maka pertanyaannya, kalau antum ingin, misal seorang mubalig ingin banyak yang mendengar ucapan antum, ingin banyak yang mendengar kajian antum, contoh, ikuti saja hawa nafsu manusia. Cepat itu. Cepat sekali akan banyak perkumpulannya. Majelisnya akan berkembang sangat pesat. Kenapa? Karena apa yang kamu sampaikan cocok dengan hawa nafsu manusia. Berbeda kalau seandainya al-haq yang antum sampaikan belum tentu. Dan cenderungnya memang demikian. Yang menerima al-haq itu sedikit. Mereka yang betul-betul mau untuk membuka hatinya. Nah, ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, ketika kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat ini atau di tempat manapun yang lain, antum berkumpul dengan ahlul haq, sesama orang-orang yang mencari al-haq, maka jaga al-haq itu. Jaga al-haq yang telah Allah berikan kepada antum. Jangan dikotori hanya dengan ego kita, hanya dengan gengsi kita, hanya dengan begini, hanya dengan begitu. Kita ini sudah jumlahnya sedikit di antara penduduk Indonesia. Lebih sedikit di antara penduduk dunia. Tapi jaga persaudaraan di antara kita. Mencari hidayah itu, ana yakin antum masing-masing dulu susah mendapatkan hidayah itu. Butuh pengorbanan di tengah-tengah keluarga, butuh pengorbanan di tengah-tengah masyarakat. Ketika antum berkumpul di sini, lah kok bermusuhan lagi kan? Lah kok kemudian berpecah lagi? Lah kok kemudian berselisih lagi? Lantas apa manfaatnya perjuangan antum di luar sana untuk mempertahankan al-haq itu? Pertemuan antum dengan saudara-saudara antum, sesama orang-orang yang mencari al-haq, seharusnya menjadi penyejuk mata. Antum bertemu dengan ikhwah, masya Allah, sama-sama yakin berjuang. Ini menjadi penyejuk mata. Maka jangan jadikan pertemuan di antara sesama kita ini kemudian menjadi petaka. Sudah malas bertemu dengan mereka-mereka. Siapa mereka ini? Ahlul bid'ah? Orang-orang yang selalu berbuat kemaksiatan? Orang-orang yang selalu berbuat kemungkaran? Ketika antum pandang saudara antum seperti itu, coba balik kepada diri antum sendiri. Apakah saya justru yang melakukan kemungkaran itu? Apakah saya yang justru banyak terjatuh dalam kemaksiatan, dalam dosa, sehingga untuk berkumpul bersama ahlul haq enggan? Berkumpul bersama ahlul haq seakan-akan mental, ada magnet yang menolak itu. Coba kepada diri kita, jangan melulu terus-terusan saudara kita yang dituju. Kepada kita, diri kita sendiri. Kalau masing-masing kita demikian, insya Allah akan rukun sesama kita, sama ahlul haq. Ingat, hanya dalam masalah yang bukan prinsip. Kalau dalam masalah prinsip, ya tinggalkan. Baik, wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Qala anna syai' idza kana fihi syai'un minal haq fala yadullu ala annahu haqqun kulluhu. Berikutnya yang disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman Ibn Hasan rahimahullah ta'ala, yang juga bisa kita jadikan sebagai sebuah patokan atau sebuah kaidah. Anna syai'a idza kana fihi syai'un minal haq fala yadullu ala annahu haqqun kulluhu. Sesuatu idza kana fihi syai', kalau di dalamnya ada sedikit saja dari al-haq, maka itu tidak menunjukkan bahwa semua yang ada dalam sesuatu itu adalah al-haq. Jadi harus jeli kita melihat ini. Tidak ketika seorang itu menampakkan diri sebagai ahlul haq, dia dihukumi ahlul haq. Perlu ucapannya sesuai dengan al-haq, perlu perbuatannya sesuai dengan al-haq, perlu keyakinannya sesuai dengan ahlak. Ya, ini yang harus kita lakukan bersama-sama. Ketika kita sudah mendapatkan al-haq dari Allah Subhanahu wa taala, sudah menganggap komunitas kita adalah komunitas yang insya Allah mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, kemudian jangan terlena dengan itu. Jangan kemudian tawakal dengan itu, itikal dengan itu, bersandar sendiri, sudah, saya kan sudah ahli sunnah. Lantas tidak memperhatikan apa yang dia ucapkan, tidak lagi memperhatikan apa yang menjadi keyakinannya, tidak lagi memperhatikan apa yang dia perbuat, tidak seperti itu. Terus kita belajar untuk membenahi, supaya ucapan kita diridhoi oleh Allah, supaya keyakinan kita diridhoi oleh Allah, dan supaya perbuatan kita diridhoi oleh Allah. Jangan hanya bersandar. Jangan hanya menisbahkan diri, ana salafi, tapi tidak mau kemudian belajar akidah ahli sunnah seperti apa, akidah salafi seperti apa. Ana salafi, tapi tidak ada di majelis-majelis ilmu, malas dengan ilmu. Ana salafi, tapi tidak mau mempelajari hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah-ibadahnya. Tapi tidak demikian. Seorang salafi, dia pengikut salaf, pengikut para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, harusnya juga berbuat seperti apa yang diperbuat oleh para Para sahabat selalu hari-harinya itu dipenuhi dengan ilmu. Kalau misal saya punya kesibukan banyak, tayyib na'am, pilih waktu di mana antum senggang, datangi majelis ilmu. Kalau belum bisa datang ke majelis ilmu, sekarang media banyak, tetap pelajari bagaimana sholat antum. Sudahkah semua yang antum lakukan itu sesuai dengan dalil? Sudahkah semua yang antum kerjakan di dalam sholat itu sesuai dengan bimbingan? Sudah hafal bagaimana ketika rukuk dalilnya apa? Bacaan yang saya baca ada berapa jumlahnya? Yang boleh dibaca ketika rukuk, yang boleh dibaca ketika sujud, dalilnya apa saja? Sudah? Belum. Kalau belum, inti dari ibadah kita, sholat sebagai seorang muslim saja belum sempurna kita kuasai, lantas bagaimana kita mau dengan gampangnya mengaku sebagai seorang salafi? Antum harus lebih perhatian kepada syariat Allah Subhanahu wa taala dibandingkan mereka, orang-orang awam, orang-orang yang lain. Taib. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan berbuat? Seperti halnya seorang ahlul Quran, para penghafal Al-Qur'an. Antum lebih pantas untuk berakhlak, untuk beramal dengan Al-Qur'an, taib, dibandingkan yang lain. Kalau tidak antum, siapa lagi? Taib. Ini kepada ikhwah sekalian, demikian juga kepada anak, harus seperti itu pemahamannya. Kalau kita yang mengaku ahli sunnah tidak perhatian dengan syariat Allah, jangan harapkan manusia yang lain perhatian dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Fa katsiran ma yalbasu ahlud dalal al-haqqo bil batil liyakuna aqbal li batilihim. Dan itu yang dilakukan oleh kebanyakan ahlul batil. Mereka membawa satu kebenaran supaya dilihat bahwa mereka memegang kebenaran, tapi kemudian yang lainnya, kebatilan-kebatilan yang lainnya tidak dianggap. Contohnya, gampangannya saja, tauhid. Mereka menganggap bahwa tauhid itu, ya masya Allah, ini sama dengan keyakinan kaum Quraisy dahulu. Jangan kira kaum Quraisy yang diperangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dahulu, demikian juga musyrikin yang lain yang diperangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dulu, mereka bukan orang-orang yang ngerti tauhid. Orang-orang yang betul paganis murni, tidak. Mereka yang diperangi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu adalah orang-orang yang faham tentang tauhid rububiyah. Dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu banyak. Banyak yang menunjukkan bahwa mereka itu sebetulnya ngerti tauhid rububiyah. Apa itu? Apa sih tauhid rububiyah itu? Yaitu yang berkenaan dengan af'alullah, perbuatan-perbuatan Allah seperti mencipta, memberikan rizki, mengatur alam semesta, menentukan manfaat dan madharat kepada kita. Itu diyakini tidak oleh kaum musyrikin zaman dahulu. Diyakini. Mereka ngerti wa idza massakumud dzurru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah. Ketika terjadi sesuatu dan mereka sedang ada di tengah lautan ditimpa badai besar, taib. Dhalla man tad'una illa iyyah. Akan hilang semua yang pernah mereka seru ketika di daratan. Ketika di negeri mereka tidak sedang dalam kondisi sulit. Kata Allah, dhalla, semuanya hilang. Illa iyyahu, kecuali hanya satu. Siapa satu itu? Allah. Mereka menengadahkan wajahnya ke atas langit, kemudian tangannya diangkat ke atas langit menyuruh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tapi ketika diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, idzahum yusyrikun. Kembali mereka berbuat kesyirikan. Ini yang diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka orang-orang yang ngerti tauhid rububiyah. Miris sekarang ada seorang dai yang mengatakan yang penting dia kenal Allah, dia tahu Allah yang menciptakan dia, dia tahu Allah yang memberikan rezeki kepada dia. Meskipun belum sholat, biar nanti belajar. Meskipun selalu melakukan dosa ini, dosa itu, biarkan, tidak apa-apa. Yang penting dia kenal dengan Tuhannya. Bukan itu intinya. Justru tauhid uluhiyahnya yang harus dibangun. Bagaimana dia meyakini bahwa sebagai seorang hamba itu harus tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah. Tauhid uluhiyah itu berkaitan dengan kita. Af'alul ibad. Ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu intinya. Dan itu yang enggan diucapkan oleh kaum musyrikin zaman dahulu. Mereka enggak mau. Mereka orang-orang Arab, ngerti apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu bukan hanya kata-kata untuk secara resmi masuk ke dalam Islam, tidak. Tapi itu kalimat yang butuh untuk direalisasikan. Makanya mereka enggak mau. Kalau hanya sekedar mengakui Allah sebagai Rabb, Allah yang memberikan manfaat, madarat, Allah yang mengatur rizki, mereka juga meyakini itu. Tapi kenapa sampai tidak mau mengucapkan kalimat tersebut, konsekuensinya berarti mereka harus memurnikan doanya, pengharapannya, rasa takutnya, dan semua hal-hal yang berkaitan dengan ibadah hatinya untuk Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensi yang lebih besar daripada itu, 370 berhala yang ada di sekitar Ka'bah saat itu harus dihilangkan. Harus dihapuskan. Mereka paham itu. Dan enggak ada yang beralasan dengan tradisi ini, hanya tradisi saja. Kita ikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian menjaga itu semua. Ya, 370 lebih berhala yang ada di sekitar Ka'bah mungkin sampai sekarang pasti masih akan ada. Baik, jangan beralasan berlindung di balik tradisi. Baik. Ketika itu bertentangan dengan syariat, didahulukan syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik, wallahu taala a'lamu bissawab. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun." Hai manusia, janganlah kamu mencampur adukkan antara kebenaran dengan kebatilan. Lalu kalian sembunyikan kebenaran itu dalam keadaan kalian mengetahui kebenaran tersebut. Kebenaran harus disampaikan, sampaikan. Tidak disembunyikan, tidak ditutup-tutupi. Tidak kemudian sesuai dengan keridhaan manusia, tidak. Tetap harus disampaikan. Hanya pilih-pilih caranya, pilih-pilih menyampaikannya. Likulli maqamin maqal, masing-masing tempat itu ada cara penyampaiannya. Jangan dipukul rata. Nanti jangan difahami ya sepenting kita ini begini begitu, tidak. Tetap ditimbang maslahat dan madharatnya. Wallahu taala a'lamu bissawab. Tayib, kita lanjutkan. Munasabatul hadis lil bab. Kesesuaian hadis ini dengan bab. Anna fihi radda 'alal musyrikin. Bahwa di dalam hadis ini terdapat bantahan bagi orang-orang yang berbuat kesyirikan. Fa innahu idza kana hadza halal malaikati 'inda sama'i kalamillahi ma'a ma a'tahumullahu minal quwwah ulima annahu la yajuzu sarfu syai'in minal ibadati lahum fa kaifa biman dunahum. Innahu, bahwasannya, idza kana, apabila seperti ini halal malaikah, kondisi para malaikat 'inda sama'i kalamillah, ketika mendengarkan kalamullah, ma'a ma a'tahumullahu minal quwwah, bersama dengan kekuatan, padahal Allah memberikan malaikat itu kekuatan yang lebih besar dibandingkan manusia. Ulima annahu la yajuzu sarfu syai'in minal ibadati lahum. Kita bisa ketahui bahwa tidak boleh ibadah itu, perkara-perkara ibadah itu diberikan kepada para malaikat. Fa kaifa biman dunahum, maka bagaimana yang selain malaikat? Ini kembali lagi kepada bab, karena babnya membahas tentang malaikat. Malaikat yang sedemikian lebih-lebih-lebihnya dibandingkan manusia saja, mereka tidak berhak untuk didoai, tidak berhak untuk diarahkan kepada mereka doa, tidak berhak diarahkan kepada mereka rasa takut, tidak berhak diarahkan kepada mereka pengharapan hati kita ini. Padahal demikian kelebihan malaikat dibandingkan manusia, apalagi sesama manusia, lebih lagi tidak berhak. Lebih lagi tidak berhak. Walikah dia, orang solehkah dia, setaat apapun dia, kamu tidak layak untuk berdoa kepada dia. Kamu tidak layak untuk bernazar di samping kuburnya dan seterusnya. Taib. Allahu taala alamu bisawab. Qala hafidhullah ma yustafadu minal hadith. Faedah-faedah yang bisa kita ambil di dari dalam hadith ini. Yang pertama, ar-raddu 'alal musyrikin alladzina ya'buduna malaikata wal anbiya'a was-salihin. Ini jelas seperti yang disebutkan dalam hubungan antara hadis dengan bab tadi. Yaitu ar-raddu, bantahan, 'alal musyrikin, atas orang-orang musyrik, alladzina ya'buduna al-malaikah, mereka yang menyembah malaikat. Wal anbiya', demikian juga mereka yang menyembah para nabi. Was-salihin, dan mereka yang menyembah orang-orang saleh. Baik. Ada enggak yang menyembah malaikat? Ada tidak yang menyembah para nabi? Ada tidak yang menyembah orang-orang saleh? Tinggal dari kacamata siapa? Kalau dari kacamata ahli tauhid, ada. Tapi dari kacamata mereka yang melakukan itu, tidak ada. Akan banyak alasan yang mereka utarakan. Bukan kami enggak menyembah para wali itu, kami tidak menyembah orang-orang saleh itu. Alasan terbesarnya apa? yang disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam Qa'idul Arba, kaidah yang kedua. Alasan terbesarnya apa? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfah. Bahwa kami tidak, lihat apa yang difirmankan oleh Allah kalimatnya, ma na'buduhum, kami tidak beribadah kepada mereka, illa liyuqarribuna ilallahi zulfah, kecuali agar mereka itu mendekatkan diri kami semakin dekat kepada Allah. Alasan siapa ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Alasan orang-orang musyrikin dahulu yang diperangi oleh Nabi. Mereka tidak menyembah Latta, mereka tidak menyembah Uzza, mereka tidak menyembah Manah, dan juga 370 lebih berhala yang ada di sekitar Ka'bah. Lidhatihi. Karena memang zatnya patung-patung itu, berhala-berhala itu. Tidak. Tetapi, masyaAllah rahimani wa rahimakumullah, tujuannya, jazakallahu khair, agar Allah Subhanahu wa ta'ala semakin mendekatkan diri mereka kepada Allah. Perantara. Jadi mereka ini perantara. Ini yang pertama. Yang kedua, kata beliau, masih dalam kaidah yang kedua, dalam Qa'idul Arba', mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala itu tadi, al-awliya was-salihin itu tadi, tujuannya adalah supaya mereka memberikan syafaat untuk dirinya ini. Sama tidak alasannya dengan orang-orang sekarang yang mereka rutinitasnya di kuburan? Sama tidak? Enggak, kami tidak menyembah mereka. Kami hanya berharap syafaat dari mereka, supaya mereka bisa memberikan syafaat itu, supaya kami bisa lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika ada di samping orang-orang soleh dan para wali ini. Sama tidak alasannya? Sama persis, identik. Lantas kenapa tidak mau dikatakan ya'budunahum, menyembah orang-orang soleh itu yang telah meninggal itu, menyembah para wali yang telah meninggal itu? Kenapa tidak mau? Padahal Allah sendiri yang menyebutkannya, ma na'buduhum, kami tidak beribadah kepada mereka. Apakah Allah tidak tahu yang dilakukan oleh orang-orang musyrik itu? Allah tahu, tapi Allah membahasakannya dengan ibadah. Karena ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, ibadah itu intisarinya adalah ketundukan hati kita kepada sesuatu. Nah, kalau antum tundukkan hati kepada mereka ini, orang-orang soleh, para wali yang telah mati, yang telah meninggal, yang telah diwafatkan oleh Allah, tundukkan kepada mereka, ya itu namanya ibadah sudah. Apalagi nazar di situ dilakukan, berharap barokah di situ dilakukan, berharap syafaat di situ juga dilakukan, bahkan berkorban pun hewan juga dilakukan di situ. Nah, kok hampir sama seperti engkau mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal itu hak eksklusif milik Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak boleh dicampurkan, disekutukan kepada siapapun selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Yang kedua, qala ta'zimullahi Subhanahu wa ta'ala wa annahul mustahiqqu lil ibadati wahdahu la syarikalah. Faedah yang kedua tentang bagaimana kita mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa annahu, dan bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala al-mustahiqqu, satu-satunya yang berhak, yang punya hak lil ibadah, untuk ibadah dengan segala jenisnya. Baik, saya yakin sudah bosan antum mendengarkan definisi ibadah. Ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardah minal aqwal wal af'al adh-dhahirah wal batinah, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Definisinya luas, mencakup nama, sebuah nama dari apa saja yang diridhoi oleh Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu ucapan ataupun perbuatan yang zahir yang bisa dilihat oleh manusia yang lain, ataupun yang batin, amalan-amalan hati. Nah, sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ketika engkau menundukkan itu semuanya untuk Allah. Nah, ibadah ini yang berhak hanya Allah, sebagaimana di dalam rububiyah yang melakukannya juga hanya Allah. Mencipta hanya Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Tidak ada satu makhluk pun yang berserikat kepada Allah dalam mencipta. Mengatur alam semesta ini, yang seluas ini. Mungkin kita tidak sampai ke sana dengan mata telanjang ini. Tidak bisa sampai untuk menjangkau alam semesta ini. Itu Allah yang mengaturnya. Serapi itu, sedetail itu Allah yang mengaturnya. Sampai hatta waraqah, satu helai daun kering yang jatuh dari sebuah pohon, Allah tahu kapan daun itu terlepas dari rantingnya, kemudian berapa lama waktu jatuhnya, dan kapan akan sampai. kira-kira dalam satu hari itu berapa daun kering yang ada di seluruh muka bumi ini yang jatuh. Itu semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika itu tidak ada yang bisa mengetahuinya selain Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah pun enggak bisa untuk diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam rububiyah saja tidak ada yang bisa berserikat dengan Allah, maka dalam uluhiyah seharusnya tidak. Lebih-lebih lagi dalam asma wa sifat tidak akan mungkin. Nah, ini yang harus kita pahami. Maka mereka yang menuduh ahli sunnah sebagai mujassimah hanya karena ahli sunnah menafsirkan dalil-dalil, membawa dalil-dalil tentang asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala, mereka katakan mujassimah, yaitu orang-orang yang menjisimkan Allah, yang memfisikkan Allah. Lah Allah sebutkan demikian. Allah Subhanahu wa taala sebutkan demikian. Allah memiliki tangan, Allah memiliki kaki, Allah memiliki wajah. Bagaimana caranya kita untuk memperlakukan dalil-dalil ini? Ya sesuai dengan bagaimana Rasulullah memperlakukan dalil-dalil itu. Sesuai dengan bagaimana para sahabat memperlakukan dalil-dalil itu. Bukan dengan pemahaman yang menurut kita logis, tidak. Ketika para sahabat menafsirkan ayat itu demikian, ya kita ikuti. Ketika Nabi menafsirkan ayat itu demikian, kita ikuti. Orang mengatakan mujassimah, menjisimkan Allah, terserah. Beda antara orang yang menjisimkan Allah dengan yang dituduh menjisimkan Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, wallahu taala a'lamu bissawab. Faedah yang ketiga. Itsbatu uluwillahi ala khalqihi wa itsbatu takallumihi bikalamin yusma. Menetapkan tentang ketinggian Allah di atas makhluknya. Ketinggian. Berarti Allah di mana? Allah di mana? Di atas sana. Ini dikritik lagi keyakinan ahli sunnah seperti ini. Kalau engkau menjadikan Allah itu bertempat, berarti engkau membatasi arah untuk Allah. Allah terbatas arah. Itu karena antum mendasarkan keyakinan dengan logika. Memunculkan keyakinan dengan logika, akhirnya berbenturan lagi. Coba tunduk seperti apa yang diyakini oleh para sahabat. Seperti apa yang didakini oleh Rasulullah SAW, dalil di atas segalanya. Bahkan dalil di atas akal seseorang. Selesai sudah. Bertabrakan dengan logika kita, bertabrakan dengan akal kita. Ya memang akal kita tidak mampu menjangkau. Kalau dipaksakan sesuatu itu, keyakinan itu keluar karena dasar logika, ya nanti akan bertabrakan terus-menerus. Tidak akan selesai. Tapi kalau antum tunduk kepada dalil, selesai sudah. Nah di sini itsbatu uluwillahi ala khalqihi. Hadis ini menetapkan tentang ulu, ketinggian Allah Subhanahu wa taala di atas makhluknya. Wa itsbatu takallumihi bikalamin yusma. Dan juga hadis ini menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan kalam yang bisa didengar. Dengan kalam yang bisa didengar. Jadi bukan ilham. Mafhum ilham, betikan hati yang disampaikan oleh Allah di dalam dada Nabi alaihi salatu wassalam. Itu kalam Allah, sehingga Al-Quran ini bukan kalam Allah. Al-Quran ini adalah ibaratun an kalamillah, kata mereka. Ibarat dari kalamullah. Ya, kenapa demikian? Ya karena tadi, itu keluar dari logika. Ya, mustahil Allah itu bersuara. Sama berarti seperti makhluknya. Tidak. Akhirnya dari keyakinan itu, yang lain-lain pun dipaksa-paksakan. Ketika Jibril alaihi salatu wassalam, seperti dalam ayat tadi, jelas-jelas di situ Jibril menerima wahyu. Mendengarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika para malaikat pingsan, itu atas dasar apa tadi? Suara. Suara dari Allah Subhanahu wa taala. Yusma, bisa didengar, berarti sampai ke telinga malaikat. Sampai ke telinga malaikat, sa'iqu min dzalika. Mereka semua pingsan malaikat itu dengan padahal kekuatannya demikian. Dan bukan hanya malaikat. Akhadhatis samawati minhu. Langit-langit itu pun kemudian dalam riwayat ada ra'dah, ada rajfah. Intinya langit-langit pun bergetar karena mendengar kalamullah. Setelah itu disampaikan oleh Jibril nanti dalam hadis An-Nawas Ibn Sim'an radhiyallahu ta'ala an, akan dijelaskan. Lalu Jibril akan menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala itu ila haitsu ma amarahullah, kepada para nabi yang dikehendaki oleh Allah. Kalau itu kepada Muhammad, Jibril akan membawanya dan diperdengarkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan betikan hati diilhamkan oleh Allah Al-Qur'an ini, tidak. Wahyu Allah itu dibetikkan di dalam dada nabi, tidak. Itu tadi pada kondisi malaikat. Kita lihat lagi kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita semua tahu kan bagaimana ketika Nabi alaihi salatu wasallam menerima Al-Qur'an, menerima wahyu. Bagaimana kondisi beliau? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala setara dengan 30 orang yang punya kekuatan hebat. Setara 30 orang. Baik. Di antara kita ini siapa yang paling kuat kira-kira? Nabi alaihi salatu wasallam 30 kali lipat lebih dari itu. Namun lihat saat beliau menerima wahyu sallallahu alaihi wasallam, apa yang terjadi? Di hari yang sangat dingin beliau berkeringat, dan di hari yang panas beliau kedinginan. Saking beratnya menerima itu, menerima Al-Quran, menerima wahyu, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau itu turun kepada kita, dia seperti apa kondisi kita? Nabi alaihissalatu wassalam saja seperti itu beratnya menerima wahyu yang disampaikan oleh Jibril alaihissalatu wassalam dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan para sahabat mengerti, kalau kondisi itu tidak terjadi, para sahabat tidak akan tahu Rasulullah diam saja tanpa ada kondisi apapun, tiba-tiba Allah berfirman. Seperti pendusta-pendusta itu. Makanya ketika Nabi alaihissalatu wassalam meninggal, kemudian muncul 3 orang pendusta, mereka bisa mengetahuinya hanya dengan melihat bagaimana orang itu menerima wahyu. Musailamah al-Kadzab, al-Aswad al-Ansi, dilihat saja ketika dia menerima wahyu. Musailamah ketika turun surat al-Wabr, surat marmut, bagaimana dia mendapatkannya? Diam termenung, duduk, sebentar saya menerima wahyu. Turun surat itu, apa itu? Ya Wabr, ya Wabr, wahai marmut, wahai marmut. Dibacakan. Dari kondisi fisiknya saja saat menerima wahyu sudah tidak meyakinkan. Para sahabat tahu bagaimana bedanya Nabi alaihissalatu wassalam beratnya menerima firman Allah Subhanahu wa ta'ala dengan Musailamah. Kemudian saat diucapkan, tertawa yang mendengarnya. Itu bukan untaian kalimat Al-Quran, karena Al-Quran rangkaiannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan terjemahan Al-Quran ya. Terjemahan Al-Quran itu bukan menggambarkan isi Al-Quran, itu hanya membantu kita dengan bahasa yang kita fahami. Tetap akan banyak bedanya susunan lafad-lafad Al-Quran. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan tahaddi dengan lafad-lafad itu. Allah menantang semenjak zaman dahulu ketika wahyu itu turun pertama kali kepada Nabi alaihissalatu wassalam sampai zaman sekarang, tantangan dari Allah masih berlaku. Jika kalian menganggap Al-Quran ini datang bukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, falyatu bimithli hadzal Quran, maka coba datangkan yang semisal dengan Al-Quran. Setinggi apapun ilmu bahasa Arab antum, 12 cabang bahasa Arab sudah antum pelajari selama semuanya 5 tahun atau semuanya 10 tahun sudah, biar lengkap. Coba datangkan sesuatu yang semisal Al-Quran, balaghahnya sesuai dengan Al-Quran, kandungan hukumnya mirip dengan Al-Quran, kemudian apa namanya rangkaian-rangkaian kalimat yang indahnya sama dengan Al-Quran. Dan yang lebih utama lagi adalah pengaruh ke dalam hati seseorang. Meskipun dia tidak memahami Al-Quran, tapi kalau dia memperhatikan Al-Quran, itu akan bisa masuk ke dalam hatinya. Bisa tidak mendatangkan ini. Dari zaman pertama kali tantangan ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai sekarang, tidak ada yang bisa mendatangkan yang sama dengan Al-Quran. Bukan mendatangkan terjemahan yang sama dengan bahasa Indonesia, Al-Quran yang kedua, tidak. Sama dengan bahasa Arab dan dengan balaghah yang sama seperti Al-Quran, tidak akan mampu. Dan itu sudah ditetapkan oleh Allah, layak tu nabi mithlihi. Manusia itu tidak akan mampu untuk mendatangkan sesuatu yang semisal dengan Al-Quran. Walau kana ba'duhum li ba'din dhahira, meskipun satu sama lain ahli-ahlinya, cendikiawan-cendikiawannya berusaha untuk bantu membantu, tidak akan mampu, kata Allah. Tidak akan mampu. Maka yang mendustakan ya hanya karena ngeyel-ngeyelan saja. Nah ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, kondisi bahwa hal-hal yang kita sebutkan di atas tadi meyakinkan kita bahwa kalamullah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala itu dengan lafad-lafad yang bisa yang bisa didengar. Termasuk juga mushaf-mushaf ini adalah kalamullah. Sehingga jangan disamakan dengan buku-buku yang lain. Dia punya hukum tersendiri, dia punya aturan tersendiri untuk dimuliakan. Tidak bisa kita anggap seperti buku-buku yang lain. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Yang keempat, faedah yang keempat. Ibtalus sihri wal kahana wa in sadaqal kahinu wassahiru fi ba'dil ahyan. Hadis ini juga membatalkan, menggugurkan praktek sihir dan perdukunan. Maksudnya adalah membongkar aslinya tukang-tukang sihir dan dukun-dukun itu. Bahwa apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka lakukan itu bukan karena keistimewaan, keunggulan mereka dibandingkan yang lain. Maka disebut paranormal. Ini di luar batas normal manusia. Tidak. Itu karena bantuan dari syaitan, bukan jin. Kalau jin ada yang muslim, syaitan pasti kafir. Sama seperti manusia juga ada syaitannya. Jadi syaitan itu bukan hanya terbatas dari bangsa jin. Manusia juga ada syaitannya. Maka jangan marah ketika disebut syaitan kalau memang perbuatan seorang manusia itu sama seperti syaitan. Syayatin al-insi wal jinni. Setan-setan dari kalangan jin dan manusia, kata Allah, yuhi ba'dhuhum li ba'dhin, akan saling memberikan nasihat sesama mereka. Zahiran sebagai penolong-penolong. Jadi ada hubungannya. Wa in sadaqal kahinu wasahiru fi ba'dil ahyan. Meskipun terkadang apa yang disampaikan oleh tukang sihir atau yang disampaikan oleh dukun itu cocok dengan kebenaran, maksudnya cocok dengan fakta yang terjadi. Ya karena memang seperti itu tadi, yang mencuri dengar adalah setan, mustahil itu tukang sihir bisa naik mencuri dengar di sana. Karena apa yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala di sana tidak akan bocor sampai ke langit, ke bumi, ke muka bumi, tidak akan pernah bocor. Semua malaikat akan mengetahuinya. Satu sama lain tadi akan menyampaikan, tapi itu terbatas dari penduduk langit 1 sampai penduduk langit 7, tidak akan bocor ke bumi, ke permukaan bumi tidak akan bocor. Nah, siapa yang membocorkannya? Ya setan-setan yang mencuri-curi ini tadi. Itu pun satu yang terdengar, turun disertai 90 kedustaan. Lah kebetulan ada satu yang bertepatan. Sama ternyata dengan apa yang terjadi di alam semesta ini, lu sesuai dengan prediksi si fulan itu. Kok lihatnya cuma yang satu itu? Kenapa tidak lihat yang lain? Ya ini kembali ke atas tadi faedah yang disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Hasan. Kecenderungan jiwa manusia itu adalah membenarkan kebatilan yang banyak meskipun di situ tersisip satu kebenaran. Meskipun di situ tersisip satu kebenaran. Dan juga kecenderungan manusia akan menyalahkan al-haq ketika al-haq itu tersisip satu kebatilan. Yang dilihat yang sedikit bukan yang banyak. Maka masyaallah rahimani wa rahimakumullah, timbangan kita harus timbangan syariat. Semua dikembalikan kepada syariat. Aman, selesai, tenang, nyaman. Tapi kalau sudah kembali kepada pribadi, kepada diri kita sendiri, kepada ego kita sendiri, gak akan pernah selesai. Dimanapun tempat antum pasti akan seperti itu juga. Dimana saja. Bukan komunitas yang antum datangi yang salah, tapi diri antum yang ada kesalahan. Tayyib, Allah Ta'ala a'lamu bisawab. Fadi yang terakhir. Nah ini penutup. Kata beliau, hafizallah, annal ibrata bil ghalibil kathir la bin nadiril qalil. Ini kaidah. Al ibrah, yang bisa bahasa Arab silakan ditulis jadi kaidah itu. Al ibrah bil ghalibil kathir la bin nadiril kathir. Ibrah yang diambil, keputusannya itu dilihat dari ghalibul kathir, globalnya. Bukan dengan yang sedikit. Jadi hukum itu diputuskan berdasarkan kebanyakannya, bukan dengan yang sedikit. Contoh tadi, ada dua orang yang berbeda, A dengan B. A sering melakukan kemaksiatan. Mayoritas waktunya, aktivitasnya adalah maksiat dan dosa. Satu kali dia melakukan ketaatan. Apa? Yang kedua, orang yang taat, selalu taat. Setiap harinya berada dalam ketaatan. Tapi dia satu kali terjatuh dalam kemaksiatan, dalam dosa, atau katakanlah dalam kesalahan fatal. Seharusnya bagaimana kita menghukumi dua orang ini? Mana yang ahlu ta'ah, mana yang ahlul maksiat? Orang yang pertama tadi, yang lebih banyak maksiatnya, bisa dikatakan apa dia? Ahlul maksiat atau ahlu ta'ah? Ahlul maksiat atau ahlu ta'ah? Ahlul maksiat, tidak usah ragu. Kenapa? Hukum itu berdasarkan kebanyakannya. Dia ahlul maksiat. Meskipun contoh saja, sekarang ini kan zaman teknologi ya. Dia tersorot kamera sedang dalam sebuah ketaatan. Dan itu ternyata membuat banyak orang terkesima. Itu yang kemudian menjadi viral. Nah, orang-orang akan menganggap apa kira-kira? Sekarang dengan kondisi itu tadi. Orang ini Masya Allah. Akhirnya menjadi bintang sosial media yang dikenal dia taat. Padahal di belakangnya enggak tahu. Ternyata dia ahlul maksiat. Yang terus di blow up adalah ketaatannya, ucapan-ucapannya yang bagus, yang seperti kalimat-kalimat mutiara. Itu yang orang tahu. Karena itu yang dia nampakkan. Pencitraannya. Tapi di belakangnya, maka jangan menilai orang kalau kita di dunia maya. Jangan menilai orang dari apa yang dia posting saja. Mana keseharian dia. Muamalah sehari-harinya bagaimana? Yaitu aslinya, itu yang kita hukumi. Demikian pula yang kedua, orang yang selalu dalam ketaatan, dia ahlu ta'ah. Meskipun kadang terjatuh dalam sebuah kesalahan, lalu kesalahan itu tersorot, contoh saja ini biar lebih mudah pemahamannya, tersorot viral dengan ini tadi, yang jelek ini tadi. Orang kenalnya dia jelek. Tapi yang lainnya, maka sekarang untuk menghukumi seseorang itu tidak mudah. Hukumi berdasarkan kebanyakannya. Ketika saudara antum yang selama ini antum kenal sebagai orang yang selalu berbuat untuk dakwah, contoh dia terjatuh dalam satu dua kesalahan, mana yang akan antum lihat? Satu duanya atau selama ini dia berbuat untuk dakwah, untuk kebaikan? Cenderungnya kita lihat satu dua, oh ternyata gitu orangnya, oh ternyata begini. Lah kayak antum tidak bersama dia loh setiap harinya. Kecuali antum selalu bersama dia setiap harinya. Diajak ayo, ikut. Diajak lagi ayo, ikut. Akan tahu bagaimana aktivitasnya. Ya sudah antum jarang dengan dia. Ketika datang satu berita tentang dia keburukan, tidak ditabayun. Kemudian itu disebarkan kepada yang lain. La takun miftahon lisyar. Jangan jadi pembuka pintu kejelekan. Jadilah miftahan lil khair. Pembuka pintu kebaikan. Jadilah pembuka pintu kebaikan. Kalau ada kesalahan dari saudara antum yang selama ini dia terlibat di dalam dakwah, kebaikan selalu dihasilkan. Tapi dengan satu dua maklumi. Kalau bisa berusaha dibenahi itu. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Kalau cara pandangnya seperti ini insyaallah aman. Insyaallah muamalah itu tidak akan terpecah, tidak akan ada permusuhan di tengah-tengah kita yang sedikit ini. Cenderungnya seperti itu. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Ini mungkin ma'asyiral akhwat rahimani wa rahimakumullah. Faedah yang terakhir tadi, al-ibrah bil ghalibil kathir la bin nadiril qalil. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Hadis yang terakhir dari Nawas bin Sam'an, masih tentang kondisi malaikat tapi dengan redaksi hadis yang berbeda. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.